Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ayolah fitna asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulughul maram, masih dalam bab tentang adab qadaul hajah, adab tentang buang hajat. Hadis yang ke-90. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'inain, hindari oleh kalian, hati-hati kalian jangan melakukan dua perbuatan yang melaknat. Alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yang pertama itu orang yang buang hajat di jalanannya orang, di jalanannya manusia. Aw fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya manusia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wasada Abu Dawud an Mu'ad, dan Imam Abu Dawud menambahkan dalam riwayat Mu'ad ibn Jabal. Wal mawarid, dan mawarid, al mawarid itu bentuk jamak dari mawarid, mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tempat kumpulnya orang. Kemungkinan makna yang kedua, tempat sumber air. Wali Ahmad dari Ibn Abbas, dan dalam riwayat Ahmad dari jalan Ibn Abbas, au naqima, atau tempat sumber air. Wa fihi ma dha'af, tapi kedua riwayat ini ada sisi kelemahannya. Wa akhraj at-Tabarani an-nahya 'an qada'il hajah. Imam Tabarani, At-Tabarani meriwayatkan larangan buang hajat, tahtal asyjar al-musmirah, di bawah pohon yang berbuah, wa dhaffatin nahril jari, dan di pinggiran sungai yang mengalir. Min hadits Ibn Umar, dari hadisnya Abdullah bin Umar, bisanadun dhaif, dengan sanad yang lemah. Kalau kita nasani Allah wa yakum, agama kita itu salah satu di antara prinsip dasarnya adalah larangan mengganggu orang lain. Itu salah satu di antara prinsip dasar agama kita. Dan perintah untuk membantu dan memberikan kebungahan, kesenangan kepada orang lain. Dan itu dibangun oleh banyak dalil, oleh banyak yani dalil. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar, jangan berbuat yang membahayakan, baik membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Kenapa? Karena diri kita itu adalah milik Allah, yang Allah amanatkan kepada kita untuk kita lakukan hal-hal yang Allah bolehkan dan tidak mengerjakan hal-hal yang Allah larang. Makanya kan dalam agama kita, atau dalam yani syariat agama kita, melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dengan kehendaknya sendiri itu tetap enggak boleh. Timbangin yang tak mati ae. Terus bunuh diri, kan nyawa-nyawa aku dewe, weteng-wetengku dewe, tubuh-tubuhku dewe, dibunuh haram. Kenapa? Karena nyawa itu bukan milik Anda, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh bukan milik kita, milik Allah yang diamanatkan kepada kita. Ataupun memadzharatkan orang lain. Memadzharatkan orang lain. Itu pun enggak boleh. Kebalikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk banyak membantu, menolong kesusahan yakni orang yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menolong seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya, membantu saudaranya. Dan termasuk di antara salah satu konsep agama kita adalah idkhalus surur, membuat orang itu bahagia, membuat orang itu bahagia. Oleh karena itu, membuat orang susah itu terlarang meskipun guyonan. Membuat orang susah itu terlarang meskipun guyonan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhudur rajul, janganlah seorang itu mengambil tongkat milik temannya jaddan aw laiba, ngambilnya sungguhan atau ngambilnya guyonan. Jadi maksudnya jenengan ngono ya, tahu nek koncone itu arepe mulih. Ngono. Satu jam lagi, setengah jam lagi mau pulang. Sewong aja ngono kunci mobil dilek nih. Ini kunci mobil itu dilek nih. Jam 4 bel keluar, waktu keluar mumet nyari. Ini sana sini dia ditanya guyu-guyu. Ngono. Ini sampai capek cari, kemudian dia dengan cara gimana dia berusaha untuk mengeluarkan dari sakunya, saku yang tadi dia masukkan ke sakunya, diletakkan, dapat setengah jam setelah capek baru ketemu. Gara-gara si fulan itu haram meskipun niatnya guyonan. Kenapa? Membuat orang susah, membuat orang susah. Jadi menjadikan orang lain itu senang itu disyariatkan, menjadikan orang susah itu terlarang. Sampai pun apa? Guyonan. Lah, apa kaitannya dengan bab kita? Kaitannya dengan bab kita adalah kalau memang agama kita itu memerintahkan untuk membantu, menyenangkan, melarang untuk membahayakan, menyusahkan, maka dalam pembahasannya di hadapan kita tentang buang hajat. Saat buang hajat itu jangan menyusahkan orang lain, apalagi sampai membahayakan orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh yakni orang itu buang hajat di dua tempat. Satu, jalanannya manusia, jalanan orang. Masa orang BAB di jalan misalnya. Ya di jalan umum kaya ngono kok ora, tapi di kampung, pematang sawah. Ini misalkan yo dia itu sore-sore menjelang maghrib pun wis di sawah. Beletihe. Ngono ya. Wis kene wae ora ono wong. Dipas di pematang. Saat itu enggak ada orang bener. Sesuk ono wong lewat. Ini pematang sawah kan biasanya dipakai untuk lewat orang. Sesuk ada orang lewat, maka menemui hal itu maka itu haram, karena itu berarti jalanan orang, baik itu jalanan umum maupun jalanan setapak, yang penting itu jalanan orang. Awfidhillihim, yang kedua itu di tempat berteduh. Di tempat berteduh. Tep. Riwayat yang sahih itu dua, jalan dan berteduh. Semua riwayat yang lainnya secara sanad bermasalah, tapi secara makna benar. Riwayat yang lainnya itu kan pertama tempat ngumpulnya orang, tempat kumpul-kumpul. Kedua, tempat sumber air. Ketiga, di bawah pohon yang berbuah. Keempat, di pinggiran sungai. Gitu ya. Empat riwayat ini secara sanad dipermasalahkan, tapi secara makna benar. Kenapa? Karena patokan dasarnya adalah membuang hajat yang itu membuat orang lain apa? Susah dan terganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahwah bahkan menyebut perbuatan ini dengan al-la'in. Perbuatan yang mengundang laknat. Perbuatan yang mengundang laknat. Apa maksudnya? Kalau orang itu bi'abi sembarangan, kemudian ada orang terganggu. ngunu kusing dunga anu api warang. Ini jenengan ngunu ku terus api-api di pematang sawah. Tempat lalu lalang orang kalau ke sawah. Ini besok ngunu ku ono wong lewat situ entah kena entah gak kena kepergok. Sing dunga anu api iku ku jarang 101. Astagfirullah ya Allah, muga-muga wong kaya ngene iki jenengan paringi pitutuh. Ngono ku arang. Arang jenis sing dunga ngono ku jowo arang. Ya Allah, semoga orang semacam ini jenengan berikan kesadaran. Itu jarang, satu dua. Hanya orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang yang berjiwa mantap yang mampu melakukan itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala beliau kemalingan, barangnya yang penting ngono dimaling sama orang. Setelah tahu bahwasanya barangnya dimaling sama orang, beliau itu mengatakan, ya Allah, jika orang yang maling barangku ini karena dia butuh, maka cukupkanlah dia ya Allah supaya enggak maling lagi. Kalau memang dia maling ini enggak butuh, anugerahkanlah kepada dia bertaubat agar enggak maling lagi. Dan jadikan aku orang terakhir yang dimaling. Munukan yo arang tok jeluru. Aku yo ora iso. Sing paling enak kalau dalam kondisi semacam itu, yang dalam kondisi semacam itu pas jalan-jalan, tengah jalan kepencak, jadi apa itu BAB-nya orang bukan binatang, yang paling enak kan bongkok itu, bongkok, ya paling enak kan ya bongkok, jadi gak semaput yang kayak gini, doa-doa itu kadang-kadang itu keluar spontan dan kebanyakan orang itu rata-rata doanya begitu. Dan doa itu doa yang mustajab. Kenapa? Hah? Salah satu doa yang mustajab itu orang yang mazlum, meskipun kafir. Jangankan muslim, kan wong itu doai, wong ahli maksiat Ustaz, maksiat gak maksiat itu gak peduli kalau dia tertolimi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau ngutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman untuk mengajarkan agama Islam ke penduduk Yaman pada tahun 8 Hijriah. Jadi pada tahun 8 Hijriah, 2 tahun sebelum Haji Wada. Pada waktu beliau utus, Rasulullah pesan sama Mu'ad, yang kamu datang itu penduduk ahli kitab loh, pinter-pinter. Maka sampaikan kepada mereka supaya bersyahadat. Kalau sudah syahadat, kalau sudah masuk Islam, ajarkan salat. Kalau sudah mau salat, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat. Allah mewajibkan zakat. Tapi Mu'ad, kata Rasulullah, wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati ya, kalau kamu ngambil zakat, jangan ngambil harta yang paling bagus yang dimiliki oleh yang punya itu. Kenapa? Iyyaka wa da'watil mazlum. Hati-hati, jangan sampai kamu itu terkena doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dan Allah hijab. Dalam riwayat yang lain, walau kana kafir, sampai pun yang kamu zalimi itu orang kafir. Sampai pun yang kamu zalimi itu orang kafir. Jadi hadis itu kaitannya pesannya Rasulullah ke Mu'ad, itu yang pertama. Dan Mu'ad itu a'lamun nasi bil halal wal haram. Orang yang paling sahabat yang paling ngerti halal haram itu Mu'ad bin Jabal. Ini itu adalah Mu'ad ini ibnu Jabal yang paling ngerti halal haram itu Mu'ad bin Jabal. Lah sudah gitu diutus ke Yaman sebagai kiai yang mengajarkan ilmu, diberi amanat untuk urusi harta zakat sekaligus sebagai amil. Di zaman dulu amil itu kan gak terima zakat tapi mungut zakat. Zaman saya kan rumah zakat ya. Menurutku ya ono sing bagian marketing menurutku sing ya cari donatur. Tapi engko teko gak teko itu kan yang ngambilkan uang itu siapa? Yang punya. Datang saking rumah zakat Pak, oke. Nih, terima tanda tangan gitu. Di zaman dulu enggak, amil itu aslinya amil itu datang ke rumah orang-orang kaya. Pak, jenengan enggak ada piti. Jenengan enggak ada sapi? Enggak. Kambing oh punya. Berapa Pak kambingnya? Mana lihat? Langsung lihat kalau kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 200 Pak. Berarti zakatnya jenengan berapa? 200 itu satu. Dua. Ini zakatnya jenengan dua. Nih, bayar Pak. Dibayar. Jadi yang menentukan dua ekor itu dua. Dijepuk nasi uelek. Jangan, bukan yang itu. Bukannya itu, yang itu. Lah, tatkala yang menentukan itu, yang mengambil itu kata Rasulullah SAW, kamu jangan ngambil kambing yang paling bagus. Pihak yang punya itu jangan nyerahkan kambing yang jelek. Yang ngambil pemungutnya itu jangan ngambil kambing yang paling bagus, ambil yang tengah-tengah antara keduanya. Kenapa? Bisa jadi orang tadi gak ridho kambing yang paling bagus diambil dan itu merasa tertolimi. Hati-hati, meskipun nuansanya nuansa agama pengambilan zakat, tapi kalau ada orang tertolimi ini, iya kawada watal mazlum, hati-hati jangan sampai ini kamu terkena doanya orang yang tertolimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pun yang doa itu orang kafir. Kenapa? Karena Allah itu sudah memberikan kepada kita maklumat. Allah itu sudah menyampaikan kepada kita pengumuman. Inni haramtu dhulma 'ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu. Saya mengharamkan kezaliman atas diriku dan saya haramkan kezaliman itu atas kalian. Jangan kalian itu saling berbuat zalim. Itu nih urusan mungut zakat. Bagaimana dengan urusan ini? Bagaimana dengan urusan apa tadi? BAB. Urusan BAB ini, kalau ada orang kepencang atau ada apa, kemudian dia itu berdoa dengan doa yang semacam tadi, itu posisi doanya doa orang yang tertolimi. Dan doa orang yang tertolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha tahu siapa yang mempunyai ia itu. Jadi meskipun orang yang terkena itu enggak pernah tahu itu milik siapa, tapi Allah Maha tahu itu milik siapa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa lain, hindari oleh kalian dua hal yang melaknat. Dua hal yang melaknat. Yang pertama itu tadi. Jadi semua itu secara sanad maupun secara makna adalah semua yakni BAB atau pipis itu yang mengganggu orang, membahayakan orang, maka itu adalah masuk dalam larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu kalau jalan. Kalau tempat berteduh. Kalau tempat berteduh ya zaman sekarang ya apa ya? Misalkan di tengah sawang, ada pohon rindang, biasanya kalau ada orang istirahat makan siang di situ. Ini ada orang siang-siang BAB kemudian cari tempat panas kono lah teduh nih di bawah pohon. Sesu ada orang mau makan itu bisa jadi dia terkena laknat. Jadi sumber air apalah itu, maka hal itu sesuatu yang membahayakan. Para ikhwan azani Allahu yani wa iyyakum. Jadi para ikhwan azani Allahu iyyakum. Baik. Masalah lain, pengembangan dari masalah ini. Jika itu disabdakan oleh beliau di zaman dahulu, maka pengembangan pada zaman sekarang adalah saluran sabiteng. Itu masuk dalam hadis ini. Saluran sabiteng itu masuk dalam hadis ini. Zaman Rasulullah orang ngono sabiteng isopo. Jadi zaman sekarang orang itu jarang BAB itu di luar WC. Tapi setelah BAB itu di WC itu enggak di situ toh, lari. Lari ke sabiteng. Lah, masalahnya menjadi mengganggu orang dengan sabiteng dan dengan aliran sabiteng yang masih ada kotorannya itu masuk dalam hadis ini. Gambarannya apa? Para ibu dan ajani Allah wa iyyakum. Ya dengan mau bikin rumah di tanah kosong. Ya dengan tahu kalau tetangga kanan, tetangga kiri, jenengan itu ada ini tanah nih, ini tanah, ini rumah. Jenengan tahu ini jalan. Kalau tetangga kanan kiri itu sabitengnya di belakang, sumurnya di depan, rumahnya di depan. Jenengan itu dibuatkan oleh arsiteknya, ini sumurnya di belakang, Yani sapi tengnya di depan. Mas desain itu mepet kalau sumur itu. Mepet pol kalau sumur itu. Awal gitu dapat sebulan dua bulan sumur itu ini ganti ganti bau. Ganti bau. Baunya itu bau kotoran. Apa hukum ini? Haram. Karena semakna dengan buang hajat di tempat sumber air. Aku enggak buang aja di situ kok usah. Why? Ini sama aja karena satu makna yang terdapat dalam hadis tersebut. Intinya buang hajat itu hati-hati jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai membahayakan orang karena itu termasuk dalam al-la'in, perbuatan yang mengundang laknat. Bisa jadi para ikhwan dan jazakumullahikum kita itu enggak pernah sadar kenapa kita itu kok terkena berbagai musibah. Bisa jadi karena laknat orang yang tidak pernah kita ketahui. Dan bisa jadi para pemimpin azanillahu wa iyyakum, kita itu mendapatkan banyak anugerah itu tanpa bisa tahu kenapa mendapatkan itu. Sebabnya adalah karena doa orang yang pernah kita tolong. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzakuna bitu'afaikum. Sungguhnya kalian itu ditolong dan diberi rezeki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Kenapa kok begitu? Iya, karena doa mereka. Karena doa mereka. Dengan misalkan gambaran ini para peternak sini alaikum. Ono wong mesani ngono ya. Gawe apa misale dodolan apa ta tukang sol. Tukang sol lah wis mesani. Mesani ini sepo tapi tetap kerja, pekerjaannya semacam itu, kelihatannya ini susah, lewat depan rumah. Kebetulan ada sandal yang sebenarnya enggak terlalu butuh sih, tapi ya bismillah. Lewat orang itu. Pak, gimana? Oh, berapa, Pak? Satunya 10.000, Nak. Bilang 10.000. Coba nyenengan kasih 20.000, 50.000. Terus enggak usah susu. Kadang-kadang uang 10.000, 40.000, 20.000 untuk orang-orang semacam jenengan itu kanggo apa toh? Paling kanggo permen. Ini permen ya anak. Kanggo apa? Kadang-kadang uang semacam itu enggak apa. Jadi kemudian kita kasihkan dia. Permen enggak usah dikembalikan. Bisa jadi dia itu syukur gitu ya. Nanti malam tuh beliau sholat iling, misuk oleh rezeki wakeh gara-gara si fulan. Dia mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, rahmatilah si fulan. Allah merahmati kita bukan karena kau, kita minta doa rahmat. Mungkin dengan doa wong sugih ndonga kok kabeh mantep kok. Mungkin dengan ndonga iku lho kabeh mantep. Glambiar. Kenapa? Biasanya orang doa mantep itu kapan? Kepepet. Kepepet mun kok mau mantep bol. Nek ndonga kadang-kadang gak patek mantep dan doa sing gak patek mantep ngono. Ini tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi doa fulan itu yang sambil nangis, sambil senang, yang tembus ke langit. Makanya Rasulullah mengatakan innamatun saruna wa turzakuna bi du'afaikum, kalian itu ditolong dibantu oleh Allah karena orang-orang lemah dari kalian. Baik. Hadis berikutnya An Jabir, dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Qal, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani," apabila ada dua orang yang BAB, yang buang hajat. Yani apabila ada dua orang yang buang hajat. "Falyatawara kullu wahidin minhumā an sāhibihi," maka yani hendaknya masing-masing dari keduanya itu menyembunyikan diri dari saudaranya, terpisah. Wala yatahaddatsa, dan jangan ngobrol. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala itu membenci, memarahi perbuatan tersebut. Rawahu, diriwayatkan, wasahahahu, dan disahihkan oleh Ibnu Sakan wa Ibnu al-Qattan, dan Ibnu al-Qattan wa huwa ma'lul, dan hadis ini sedikit bermasalah. Para ikhwan azani Allah wa iyyakum, hadis ini secara makna sahih, secara sanad dipermasalahkan, tapi yang sahih hadis ini hasan. Yani dengan gabungan semua sanadnya hadis ini hasan, dihasankan oleh al-Imam Ibnu Sakan dan al-Imam Ibnu Al-Qattan, Yahya Ibnu Al-Qattan. Baik. Hadis ini berbicara kalau ada dua orang yang buang hajat, itu hendaknya kedua-duanya saling menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri gimana tuh? Ingat, sering saya gambarkan kasus kondisi zaman kenabian. Manusia di zaman itu rata-rata senang apa? Safar. Karena mereka itu jadi pedagang. Ya safar ke sini, safar ke situ. Dan kalau sudah safar, itu mereka naik kuda atau naik unta, naik himar atau jalan kaki melewati apa? Padang pasir. Mekah Madinah aja. Itu kan 450 kilo. 450 kilo ini dijalani pakai mobil ini paling 5 jam, ya ono tol 5 jam. Lah, kalau zaman dulu 450 kilo naik unta atau melaku kira-kira pirang jam? Ya jangan dihitung jam. Hari, hitungannya itu sampai 4, 5 sampai sepekan hari baru nyampe tempat tujuan. Selama itu BAP apa enggak? Ya iyalah, kusuk 5 dino enggak BAP. Lima hari itu pasti. Mau BAP di mana? Cari pom. Pom sopo. Jadi, cari toilet umum. Toilet umum di mana? Tengah padang pasir. Dalam kondisi itu mereka hanya bisa BAP di padang pasir. Ada rombongan itu dua orang kebelet bareng. Yuk, yuk, sana yuk. Bareng sana. Mana? Rasulullah SAW mengatakan, kalau kondisi terjadi semacam itu, maka hendaknya dua orang itu bisa. Yang satu ngetan, satu ngulon, yang satu ngitul, satu ngalor. Ya. Atau ke arah yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Jangan sampai pepetan. Terus ngobrol, lumayan. Berapa jam? Setengah jam itu ngobrol. Ya, dalam riwayat yang lain, Rasulullah menggambarkan gambaran kedua orang yang BAB terus ngobrol, itu koyok ada dua setan ngobrol. Ngkaru-karu di tempatnya kayak begitu, kemudian ngobrol. Ingat, orang itu kalau buang hajat, kan salah satu di antara syaratnya Rasulullah itu berdoa. Doa apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Yani berlindung dari setan laki-laki, setan perempuan. Karena tempat buang hajat itu dihadiri oleh setan. Maka Rasulullah sampai menggambarkan, yani dua orang yang buang hajat, kemudian apa? Kemudian ngobrol, itu kayak dua setan yang ngobrol. Dua setan yang ngobrol. Hadis ini pertama para ikhwan azani Allah ya, menunjukkan kalau buang hajat itu harus di tempat yang tersembunyi. Dan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di dalam WC. Di dalam WC itu pintunya ditutup. Ojo mentang-mentang suami istri durung duwe anak pewarnoi. Enggak, posisi BAB itu posisi khusus. Meskipun di depannya istri, suami istri tetap harus ditutup. Dan itu bukan hanya BAB, sampai pun kencing. Yang itu juga tertutup di tempat yang tersembunyi. Itu pertama. Kalau di tempat itu. Yang kedua, kalau di tempat yang terbuka pun demikian, cari penghalang. Di balik pohon, di balik batu besar, di balik gundukan tanah. Gitu. Kalau tempat itu padang pasir luas yang tidak ada penghalang, tidak ada gundukan, maka yang disyaratkan oleh beliau adalah menjauh sampai enggak kelihatan. Waduh, lumayan. Ini menjauh sampai seandainya tentang dia duduk itu dilihat dari jauh itu enggak kelihatan kalau dia sedang BAB. Itu kondisinya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita para fitnah nasani Allah wa iyyakum, larangan ngomong tatkala BAB. Diem tatkala BAB itu diem. Tatkala bicara, larangan untuk berbicara. Jadi, meskipun yang berbicara itu salah satunya enggak buang hajat. Dan ini harus diwaspadai kalau di rumah. Jenengan itu di dalam WC sedang BAB, bukan di dalam WC sedang mandi ya. Kalau mandi itu kada hukum. Jadi atau di dalam kamar mandi sedang apa gitu. Ini di dalam WC, sedang WC, sedang WC, sedang BAB. Yaitu kita sedang yakni buang hajat, kemudian ada istri ngomong, "Mas, HP kundi." Jangan jawab. Diam aja. Begitu antum sudah selesai, sudah istinja, sudah selesai istinja, meskipun masih dalam kamar mandi, meskipun masih buka aurat gitu ya, tapi sudah selesai, silakan jawab. Karena yang terlarang itu posisi apa? Masih buang hajat. Itu jawab. Tuh di kulkas. Atau apa gitu. Ini, engko lagi terus-teruskan. Gak ada. Ngobrol nih. Sampai selesai. Ini, sampai selesai. Ini diem dulu sampai berhenti. Apalagi kalau dua-duanya buang hajat. Dua-duanya buang hajat. Ada kamar mandi bersebelahan di rumah. Ngono ya. Kalau ngobrol itu denger. Ya jangan diem dua-duanya gitu sehingga. Baik. Hadis ini para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Juga menunjukkan kepada kita. Juga menunjukkan kepada kita tentang masalah perintah untuk menutup diri, bersembunyi agar enggak kelihatan, itu ada dua derajat, ada dua hukum. Yang pertama, menutup diri sehingga enggak kelihatan aurat intinya, auratnya, itu wajib. Kalau sampai kelihatan auratnya itu haram. Karena aurat itu enggak boleh terbuka meskipun sesama laki-laki kecuali darurat. Kecuali darurat. Yang kedua, kalau auratnya tertutup tapi orangnya tetap kelihatan, itu makruh. Kabarnya bi? Yuk tadi ini apa ya? Ini gundukan tapi saya ketok sirai. Pas waktu dia duduk itu masih ada ketok sirai. Ini di sini. Kedua-duanya tidak saling melihat aurat. Tapi sirahnya itu, kepalanya itu masih saling lihat. Masih lihat situ ada orang duduk, situ ada orang duduk. Itu makruh. Enggak haram, tapi dibenci. Dabel dari mana? Lafat fal yatawara. Yatawara itu benar-benar tertutup, tersembunyi aurat dan badannya. Jadi yang paling sempurna itu semuanya tertutup. Paling inti adalah auratnya yang tertutup. Meskipun ini saya katakan kondisi ini kalau pas kita normal dalam rumah itu enggak ada masalah. Tapi kan enggak semua kondisi itu tetap dalam rumah. Kadang-kadang kita itu berada dalam kondisi-kondisi yang mengharuskan kita itu keluar rumah. Wallahu a'lam. Satu hadis lagi. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini." Janganlah seseorang itu menyentuh dzakarnya dengan tangan kanan. "Wa huwa yabul," saat dia pipis. "Wa la yatamassah minal khala'i biyamini," jangan istinja. Yani setelah BAB itu dengan tangan kanannya. "Wa la yatanaffas fil ina," jangan bernafas di bejana tempat air minum. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga termasuk di antara adab-adab dalam buang hajat. Yang pertama, kalau buang hajat itu jangan pakai tangan kanan. Jadi jangan memegang zakar itu pakai tangan kanan. Dan jangan istinja cawi itu pakai tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan itu dimakruhkan, dibenci untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Karena manusia itu punya dua tangan, tapi saling pengertian. Tangan kanan itu untuk yang baik-baik. Tangan kiri itu untuk yang jelek-jelek. Tapi tangan kiri ya tahu riri. Jadi tetap gitu menghormati tangan kanan. Karena itu. yakni karena hal tersebut. Jadi orang itu, yakni orang itu dalam masalah buang hajat yang dipakai tangan kiri. Tangan kanannya mungkin ngambil air, gayung atau memberikan apa, tangan kiri yang dipakai untuk buang hajat tersebut. Kenapa? Untuk menghormati tangan kanan. Dan ini adalah perintahnya Rasulullah SAW. Sama-sama para ikhwah, sama-sama bersih diri, sama-sama buang hajat. Satu pakai tangan kiri, satu pakai tangan kanan. Yang pakai tangan kanan itu gak mendapatkan pahala, yang tangan kiri itu mendapatkan pahala. Dan alangkah indahnya kalau detik-detik hidup kita itu penuh dengan pundi-pundi untuk menambah amal kebajikan. Karena kalau setiap saat, setiap waktu kita itu menambah amal kebajikan, maka niscaya kita akan mendapatkan balasannya yang baik nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya hadis ini para hadirin azanillahu iyyakum. Ini menunjukkan kepada kita juga larangan ini apa? Bernafas, meniup bernafas pada air yang ada dalam bejana yang siap kita minum. Nafas itu mencakup dua, nafas dari hidung dan nafas dari mulut. Lafaznya nafas itu mencakup dua, nafas dari hidung, nafas dari mulut. Jadi pertama dari ini menunjukkan kepada kita larangan niup makanan, niup minuman kalau masih panas. Ini isi panas sudah ditiup, diapain? Dikipasi atau ditunggu? Kipas tangan, kipas angin, termasukkan kulkas, bentar, jadi benar atau adem. Jangan ditiup, karena itu bermakna bernafas dalam makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari hadis ini adalah bernafas dari hidung tanpa menghindarkan gelas dari apa? Mulut kita, orang itu minum pakai gelas itu ya, mulut kiri. Jadi minum tengah-tengah gelas itu dia kepingin nafas, tetap di sini kalau nafas, yaitu udara yang dari hidung itu masuk ke air tersebut. Apa yang dilakukan? Pindahkan, jauhkan gitu ya, diturunkan dulu nafas, diminum lagi. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kalau bisa minum satu gelas itu 3 kali nafas. 3 kali nafas, innahu amra wa abra, lebih nyaman, lebih bebas dari penyakit, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jadi mengandung dua unsur itu. Kalau kemudian kita ditanya kenapa, pertama ini syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, pasti mengandung hikmah yang besar. Tapi kalau kita cari-cari, kalau kita cari-cari kenapa kok dilarang, pertama para fitnah jazakumullahikum, istinja pakai tangan kanan. Tangan kanan itu yang dipakai untuk makan. Tangan kanan itu yang dipakai untuk minum. Bisa jadi setelah dibersihkan itu kurang bersih, makanya nanti membawa penyakit. Yang kedua, larangan meniup apa tadi? Makanan. Larangan bernafas pada makanan. Bisa jadi mulut kita itu yang hawa yang keluar dari mulut itu hawa yang enggak baik. Tatkala tersentuh makanan, tersentuh minuman, kemudian kita makan, maka itu membawa efek bagi tubuh. Itu cara menjelaskan oleh para dokter. Tapi kan para sahabat dahulu tidak kenal itu. Yang penting itu adalah syariatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau yakni melarang kita melakukan itu, dan sebaiknya kita itu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari bersama pada pertemuan kita kali ini, insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, syada alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa hukum diadakannya tabungan untuk berkorban? Jika suatu kelompok membuat tabungan untuk idul kurban, membeli hewan kurban yang ia iurkan, yang diiurkan setiap bulan sampai idul kurban tahun depan. Pertama, syariat berkorban itu bagi yang mampu. Jadi entah kita katakan itu wajib, entah kita katakan itu sunnah yang muakkad, maka syariat berkorban itu bagi yang mampu. Apa patokannya mampu? Patokannya mampu itu saat hari H, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, dia itu memiliki harta lebih untuk beli satu kambing atau 1/7 sapi. Satu kambing atau 1/7 sapi. Maka itu wajib atau sunnah bagi para ulama yang mengatakan sunnah dan wajib bagi para ulama yang mengatakan wajib. Gambarannya itu demikian, tergantung kalau orang itu. Misalkan tanggal 1 Masehi sama dengan tanggal 1 Hijriah, misalkan gitu ya. Lah orang itu karyawan, dia enggak punya tabungan. Di awal bulan tanggal-tanggal 3, tanggal-tanggal 5 itu dia dapat gaji. Anggaplah gajinya itu 6 juta dan biasanya gajinya itu enggak pernah nyisa-nyisa untuk titik itu karena keluarganya banyak dan membutuhkan biaya banyak untuk keluarga. Pada waktu tanggal 10 duitnya seutuh. Seutuh 5 juta, 5 juta setengah gitu masih utuh. Kalau mau dibelikan kambing itu bisa, saya nyiso. Tapi biasanya di akhir bulan uang 6 juta itu habis untuk kebutuhan dia, untuk pendidikan, SPP, untuk listrik, untuk makan, untuk ini dan macam-macamnya. Maka berarti orang itu enggak ada syariatnya, enggak ada kewajiban yakni untuk berkorban dan enggak ada perintah untuk ditekankan untuk berkorban. Karena berarti dia itu enggak punya apa? Kelebihan. Enggak punya kelebihan. Tapi para ikhwan jazakumullahu yakum, itu yang masalah yang pertama. Masalah kedua, jika ada orang itu tidak mendapatkan perintah untuk berkorban, baik perintah wajib atau perintah sunnah, tapi orang itu kemudian apa? Berusaha mengingat kemuliaannya, mengingat keutamaannya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik amal yang dilakukan pada waktu tanggal 10 itu adalah ihraqud dam, menumpahkan darah, bukan bunuh orang. Jadi belai binatang korban itu menumpahkan darah, dia kepengen untuk bisa melakukan amal kebajikan itu. Dia itu terngiang-ngiang bagaimana jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu amal dilipat gandakan, amal yang paling utama. Dan amal yang paling utama pada tanggal 10 itu adalah menyembelih binatang korban. Kalau ngandalno langsung ono duit jeglek nyanyi 3 juta gak iso. Iso iku nabung tapi ini nabung dewe gak ngelakon. Iso itu kalau ditarii. Jadi akhirnya nyanyi pengurus masjid itu sepakat nek suruh nabung dewe-dewe. Awalnya setiap rumah itu dikasih umplung, yo gono sing iso umplung nyanyi mari ngisi, sesuk butuh dijupuk nek ngono kaya cita-cita isi. Akhirnya diinisiatifi dipakai iuran. Ya sepekan 5.000 kayak sepekan 10.000 jadi terasa enteng sampai belakang. Kalau itu adalah niat pribadi ikhlas karena mengharapkan keutamaan kurban maka itu boleh. Tapi enggak dianjurkan, enggak ditekankan. Yang dalam artian enggak harus semacam itu. Jangan kemudian panitia masjid karena hanya kepengin korbannya akeh maksa-maksa. Ini sampeyan yo tuku kopi 5.000 iso, iuran gak iso. Lha nek piye? Menyeni tuku kopi butuh. Nyene kalau memang sarapan itu butuh. Nyene ini tuh butuh. Jadi dari pihak panitia masjid jangan maksa-maksa. Itu sesuatu yang tidak dipaksa oleh syariat. Jadi anggap itu wajib, wajibnya itu nanti. Apalagi kalau kita katakan sunnah dalam mazhab jumhur para ulama. Tapi kalau kemudian itu atas kesadaran, inisiatif, kebaikan karena ingin mendapatkan keutamaan, maka itu enggak apa-apa. Kadang-kadang itu pengurus masjid itu sing kurang ajar. Jadi karena gara-gara kepingin apa ya? Banyak akhirnya maksa-maksa. Kongkon ini kongkon gitu padahal kadang-kadang orang itu butuhnya itu berbeda-beda. Jadi diharapkan ini itu datang murni dari inisiatif apa ya? Jamaah, enggak dipaksa-paksa oleh yakni tamir. Yakni oleh tamir karena sebenarnya tidak ada yang harus untuk dilakukan. Jangan sampai kemudian tamir berpikir, "Lah wong bendino tuku ngene iso." Yakni tiap hari sepeda motoran iso bensinan ini dan macam-macam. Ya karena kebutuhan manusia itu kan beda-beda. Jangan wajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Tapi jika orang melakukan itu dan dia mampu melakukan itu, maka itu adalah amal kebajikan. Kayak yang beberapa hari kemarin itu menjelang korban itu viral, beberapa kasus ibu-ibu yang miskin iso korban, itu bagus. Itu satu pendorong yang sangat kuat, terutama bagi orang-orang yang mampu. Tapi jangan dipaksakan. Apa hukum ikut undian? Adapun syarat ikut adalah dengan membayar uang pendaftaran. Hadiah tidak diambil dari uang pendaftaran. Dan jika tidak dapat uang, dan jika tidak dapat hadiah, uang daftar akan dikembalikan ke pendaftar penuh. Jadi pendaftaran hanya untuk pendataan saja. Jika uang pendaftaran itu dikembalikan penuh, enggak apa-apa. Ini. Tapi jika uang pendaftaran itu hangus, kalau enggak menang, maka haram. Kan enggak uang untuk hadiah, Ustaz, uang pendaftaran. Mau jenengan kasih nama uang pendaftaran, mau uang administrasi, mau uang capek, mau uang panitia, semua nama itu yang penting yang apa itu lomba itu bayar. Maka itu ada unsur huben, jadi ada unsur apa ya, menang kalah. Nek dia menang bayar 20.000 oleh ya ke, nek dia kalah 20.000 gak oleh apa-apa, jadi gak dapat ini apa-apa. Dan itu inti dari masalah lomba berhadiah. Jadi lomba berhadiah, perlombaan berhadiah itu ada tiga macam. Yang pertama lomba dari pihak ketiga, dari pihak sponsor. Lomba apa jenenge? Hadiah dari pihak sponsor. Jadi apa gitu, perusahaan buat acara perhelatan lomba bal-balan kayak atau lomba apa gitu, tarik tambang, semuanya gratis, difasilitasi oleh penyelenggara, hadiah diambilkan oleh penyelenggara dari donatur misalkan atau dari sponsor. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Menang kalah, menang untung, kalah ora apa-apa. Ngene, wong gak bayar gak apa. Yang kedua, lomba datang dari salah hadiah datang dari salah satu peserta. Ini siapa yang bisa mengalahkan saya main badminton misalnya gitu, tak traktir. Tapi nih aku menang, sampean gak wajib traktir saya. Ini dia itu merasa jagoan. Korone sing ngalano. Ini siapa yang bisa mengalahkan saya, tak traktir. Ini tak traktir. Traktir opo ah. Kali ini boleh. Karena pihak yang penantangnya, pihak yang maju itu enggak rugi, kalau menang dapat keuntungan. Enggak ada rugi, dia cuma main, enggak bayar enggak apa. Yang ketiga, kalau yakni uang itu dari kedua belah pihak, ada unsur untung rugi. Itulah unsur maisir, unsur perjudian yang ada dalam lomba, dan itu tidak diperbolehkan kecuali dalam lomba-lomba yang bernuansa jihad fisabilillah, sebagaimana perincian dalam hukum itu. Apa hukumnya jika seorang kepala desa membuat peraturan tentang pembagian zakat, zakat fitrah di desa saya? Zakat fitrah yang masuk mana nih? Langsung dipotong 20% buat tim mudin desa 4 orang. Dengan alasan mudin desa termasuk dalam golongan fisabilillah. Masalah ini perlu didudukkan. Pertama, zakat fitrah itu apakah untuk 8 asnaf ataukah untuk 2 asnaf? Apakah untuk 8 golongan yang Allah sebutkan dalam taubah itu, ataukah hanya untuk fakir miskin? Itu masalah yang pertama. Dengan anggapan bahwasanya 8 golongan itu untuk apa? Untuk 8 golongan. Zakat fitrah itu untuk 8 golongan itu, maka perlu didudukkan tentang apa arti dari sabilillah. Apa arti dari sabilillah? Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak punya gaji tetap dalam perjuangannya. Itu fi sabilillah. Kemudian para ulama berselisih. Lah, ikuku gampangnya ngene sapa? Jumhur para ulama mengatakan dia itu hanya mujahid. Sebagian ulama yang semua yang berkiprah untuk itu dan tidak ada gaji apa? tetapnya, gaji tetapnya. Apakah mudin masuk dalam itu? Dan itu dilakukan para fitan azanillahu yakum dengan menghabiskan hari-harinya. Apakah mudin masuk dalam itu? Ya bang. Hah? Hati saya ragu-ragu untuk mengatakan beliau-beliau itu masuk. Apalagi mudin itu masuk di perangkat desa yang ada gajinya. Jadi kalau yang saya katakan ini enggak salah, dalam arti beliau-beliau itu ada gajinya, apalagi gaji desa atau gaji per kasus benono mati ngono ya mudin oleh sekian gitu ya. Apalagi nek mudin nikah tambah warak ngono ya. Mudin nikah oleh itu maka jelas bukan masuk dalam fisabilillah, dan bukan masuk, kalau bukan masuk dalam fisabilillah bolehkah diberikan kepada mereka? Sangat tergantung mereka itu fakir miskin atau enggak mempunyai hak-hak yang lainnya. Tapi atas nama mudin itu berat, karena ini karena untuk dikatakan itu fisabilillah sangat meragukan. Wallahu a'lam. Di dalam berwudu apakah adakah syariat untuk membasuh jenggot? Kalau membasuh enggak ada, tapi yang ada menyela-nyelai. Jadi jenggot itu ada dua, jenggot tipis sama jenggot lebat. Jenggot tipis sama jenggot lebat. Nek jenggot tipis patokan nih, kalau kulit wajah itu kelihatan dari sela-sela jenggot itu tipis. Nek kulit wajah tertutup oleh jenggot itu lebet. Itu lebet. Jadinya namanya tipis tuh cuci loro ini tipis. Kan kelihatan. Kalau itu yang wajib itu membasuh sampai kulitnya. Adapun kalau lebet, yang wajib itu membasuh dari sini sampai sini dan bagian luar dari apa? Bagian luar dari jenggotnya. Adapun bagian dalam yang disunahkan itu di sela-selai. Bagian dalamnya, bagian sininya misalkan itu yang diwajibkan itu di sela-selai. Wallah, yang disunahkan enggak diwajibkan. Yang disunahkan itu di sela-selai. Saya pernah mendengar bahwa makan dan minum dengan bersandar hukumnya haram. Enggak haram. Dimakruhkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala akulu muttaki'an." Dan saya tidak pernah makan sambil sandar. Muttaki, sambil ittika. Jadi, lepas dari masalah makna ittika nanti ya, kan kita bahas. Tapi itu enggak haram. Karena hadis itu tidak menunjukkan pada larangan. Beliau hanya mengatakan, la akulu muttaki'an. Aku itu enggak makan sambil ittika. Yang diterjemahkan oleh banyak kalangan dengan bersandar. Nah, hadis semacam itu mentok pada karohah, dibenci dan masuk dalam adab-adab apa? Makan, tidak masuk dalam keharaman-keharaman dalam makan. Baik. Yang penting ini lafaz haram ini dihapus, ganti apa? Dilarang. Terlarang. Dan terlarang itu ada dua, ada larangan haram, ada larangan makruh. Saat kita sedang nyetir mobil secara tidak sadar makan dan minum dengan posisi punggung bersandar. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya maksud bersandar dalam hadis tersebut? Kata Rasulullah SAW tadi itu, la akul muttaki'an. Bahasa Arabnya itu muttaki. Apa artinya muttaki? Bersandar memang. Tapi apa makna bersandar? Itu yang perlu untuk didudukkan. Dan memang terjadi perselisihan panjang sekali di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Apa arti muttaki? Ada yang sangat tasyadud kencang, semua jenis sandar raoleh, akhirnya makan ambil gini itu nggak boleh karena bersandar pakai tangan. Yang ini makan sambil begini, ini aku di sini anak bersandar itu nggak boleh bersandar. Bahkan sebagian ulama mengatakan makan sambil silong ini menunggu raoleh. Alasannya apa? Pantatnya bersandar ke lantai. Nah, terus yang oleh ini, sing oleh itu ini, nggak ada yang bersandar. Ini nggak ada yang bersandar, ngerti ya? Atau begini. Itu bagi sebagian para ulama yang mengatakan makna itika itu bersandar. Dan itu nggak kita ingkari, ada kaul yang semacam itu. Benarkah perlu diluruskan atau perlu didudukkan makna itika? Lihat hadis Anas bin Malik. Dalam Sahih Bukhari. Tatkala beliau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau mengatakan syirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain. Kemudian beliau itu kemudian mengatakan ala wa qauluzzur, ala wa qauluzzur, ala wa qauluzzur. Yang ketika hati-hati kalian dari sumpah palsu, hati-hati kalian dari sumpah palsu, hati-hati kalian dari sumpah palsu. Yani fakana muttaqian fajalas. Pada waktu Rasulullah ngulang-ngulang kata-kata itu, saat itu beliau itu muttaqi kemudian duduk. Muttaqi kemudian duduk. Hadis ini zahirnya berarti posisi itika itu bukan posisi duduk. Seandainya duduk itu itika, ini saya enggak ada kata-kata fakana muttaqian summa jalas. Oleh karena itu pendapat yang lebih anak kuatkan secara pribadi dalam masalah ini, itika itu rebahan. Itika itu rebahan. Ini tuh tahu ruang tamunya orang Arab? Ruang tamunya orang Arab kan orang kursi ini tuh. Ruang tamunya orang Arab tuh lesehan hambal kayak gini ki. Terus ada kayak bantal cili-cili ini lah. Itu araik, arika. Ini alal araik, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat ahli jannah, alal araiki muttaqiun. Mereka itu itikaf pada arika. Jadi, yuk ngobrol ngono yo, jadi ngobrol sama gambarnya itu. Ini di sini ada bantalan. Sambil sadaran kayak gini, miring kaki ini selonjorono, terus karo mangan, karo ngobrol, kun tak kayak perut hilang longgar. Kau yang bro, petang, rong jam menurut petah. Ini, lah. Posisinya Rasulullah SAW fakana mutakin itu miring kayak begini. Summa jelas, kemudian duduk. Kemudian duduk. Dan itu yang bisa dikuatkan untuk masalah ini. Bahwasannya yang terlarang itu, itika yang itu, bukan apa? Bersandar. Ini bukan bersandar. Wallahu a'lam. Ini bisawab. Bagaimana hukum makan atau minum dengan tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan? Misalnya makan makanan yang cukup besar, burger. Masa burger gede? Semongko, semongko jadi, watang jadi. Atau minum langsung dari wadah besar, berat, dari batok kelapa langsung. Batok kelapa. Oh, degan yang gede itu ya. Pada itu nanya, pertama, kalau bisa pakai satu tangan kanan, maka pakai satu tangan kanan. Kalau tidak bisa, kayak kelapa tadi dan harus diangkat, maka jadikan tangan kanan utama dan tangan kiri pembantu. Tangan kanan itu utamanya, pemegang utamanya, tangan kiri membantu. Jadi semacam itu, dengan itu kita akan terhindar dari apa? Minum dan makan pakai tangan kanan. Ini pakai tangan kiri. Mohon pendapatnya, kondisi ibu dan saya mendapat porsi berangkat haji tahun 2020 tahun depan. Istri tahun 2040. Wow, mantap nih. Menurut aturan Kemenak, istri bisa mengajukan permohonan percepatan berangkat haji alasan ikut mahram setelah tahun 2021. Pertanyaan, apakah yang harus saya lakukan? Ibu saya dan tetap berangkat sesuai dengan jadwal. Ibu berangkat sesuai jadwal tanpa mahram, sedangkan saya menunda 1-2 tahun sampai permohonan percepatan istri diterima. Atau ibu dan saya menunda 1-2 tahun sampai permohonan percepatan istri diterima. Kalau istri 2 tahun lagi tidak ada yang menemani dari saudara-saudaranya. Jadi ada dua kemungkinan kasus ini. Kasus itu kalau istri nanti dipercepat, gitu ya. Kemudian ada apa ya, saudaranya, adiknya, pamani atau siapa gitu yang bareng di waktu yang sama 2 tahun lagi, nggak apa-apa antum berangkat sekarang sama ibu, istrinya 2 tahun lagi sama pamani, sama pamannya dia, sama mahramnya yang lain. Tapi kalau kondisi semacam itu kadang-kadang nggak bisa ditemukan, maka solusi yang ketiga itu yang wajib, tunda berangkat anda, yaitu tunda keberangkatan ibu sampai dengan istri. Kenapa? Nanti konsekuensi dari ini kalau enggak, istri itu akan berangkat sendiri dan istri berangkat sendiri, ini itu bermasalah. Toh tinggal setahun, ini 2 tahun, tinggal setahun 2 tahun. Kecuali kalau ada kondisi yang menjadikan istri itu nanti ada yang memahrami, ini pada 2 tahun lagi, maka itu yang lebih baik, insyaallah langsung berangkat pada tahun ini. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari di pertemuan kita kali ini, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barakatuh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.